Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd, kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita, pembahasan kitab Udhul Bahiyah fi Masail Fikiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kambing atau 1000 dinar atau 12.000 dirham atau 200 hullah, hullah di sini jubah. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa taghalladu بيض العمد وشبهه بأن يكون مئة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها. Dan diperberat dia dari seseorang yang membunuh dengan sengaja, dan juga seseorang yang membunuh dengan mirip sengajaan, yaitu di samping 100 ekor unta, ada dalam 100 ekor unta tadi 40 ekor unta yang bunting, yang hamil. Qala rahimahullah taala, wa diyatu dhimmi nisfu diyatu muslim, wa diyatu mar'ah nisfu diyatu rajul. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu diyah dhimmi, dia kafir, dhimmi, nam, yaitu kafir yang di sana ada perjanjian, bukan kafir harbi. Tayib, dia kafir, dhimmi, diahnya itu setengah dari dia seorang muslim, nam, dan juga diahnya wanita itu setengah dari diahnya seorang lelaki. Nah, misalkan seseorang yakni membunuh secara tidak sengaja seorang kafir dhimmi, nah, baik yakni membunuhnya dengan cara tidak sengaja, diahnya itu setengah dari diahnya seorang muslim. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis disebutkan, hadis Amr bin Shu'aib an Abi Jaddih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam mengatakan, aqlu ahli dhimmah nisfu aql muslimin. Naam. Aql yaitu diyah, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas bahwa diyah dinamakan juga al-aql. Aql ahli dhimmah, saya ulangi, aql ahli dhimmati nisfu aql muslimin. Naam, diyahnya ahli dhimmah, ini kafir dhimmi, itu setengah dari diyahnya orang-orang muslim. Naam. Dan juga diyahnya al-mu'ahad, kafir yang di sana ada perjanjian dengan kaum muslimin, itu setengah dari diahnya al-hur, dari diahnya kaum muslimin. Begitu juga diahnya wanita seseorang yakni membunuh wanita dengan tidak sengaja, maka diahnya itu setengah dari diahnya seorang lelaki. Hal ini juga sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqlul mar'ah mithlu aql rajul hatta yablughu thuluth min diyatiha. Naam. Bahwa diyahnya dari seorang wanita itu setengah dari diyahnya lelaki, dan dalam riwayat disebutkan bahwa dia yang seorang wanita sama seperti dia yang laki-laki, hatta yablughul thuluth, sampai mencapai sepertiga min diyatiha. Kalau mencapai sepertiga dari diyahnya, maka diyahnya setengah. Kalau kurang dari sepertiga, maka diyahnya sama seperti diyahnya lelaki. Contohnya nanti kita akan sebutkan. Nah, seseorang yang membunuh wanita dengan tidak sengaja, bahwa diyahnya itu setengah dari diyahnya lelaki. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa diyatul mar'ah nisfu diyatul rajul. Diyahnya seorang wanita setengah dari diyahnya lelaki. Nah, wal atraf wa ghairuha, atraf yaitu anggota tubuh dan juga yang lainnya, kadzalika idza zaid ala tsuluts, begitu juga apabila lebih dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, maka diyahnya itu setengah dari diyah lelaki. Contohnya misalkan jari jemari dari kita ini ada 10. Seseorang apabila dia menghilangkan jari orang lain, nah, maka diyahnya 10 ekor unta. 10 ekor unta. Nah, kalau 2 jari berapa? 20. Kalau 3 ekor jari, kalau 3 jari berapa? 30 ekor unta. Kalau 4, 40 ekor unta. Diyahnya wanita, contohnya misalkan seorang melakukan penganiayaan kepada wanita, nah, tangan wanita tadi jarinya putus 1, diyahnya berapa? Diyahnya sama seperti diyahnya lelaki, berapa? 10 ekor unta. Kalau 2 jari 20. Kalau 3 jari 30. Kalau 4 jari kan lebih dari sepertiga, nah, maka diyahnya tidak 40, tapi setengah dari diyahnya lelaki. Berarti berapa kalau 4 jari? Hah? 20. Nah, diyahnya 20. Paham ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih? Di sini disebutkan bahwa seseorang membunuh wanita, misalkan diyahnya berapa? Setengah. Dari anggota tubuh itu sama seperti diyahnya lelaki. Naam. Apabila kurang dari sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga, diyahnya setengah dari kaum lelaki. Contohnya tadi sebagaimana kita sebutkan. Kalau lelaki diyahnya yakni dia sempurna. Kalau seseorang menghilangkan 1 jari 10 ekor unta, 2 jari 20 ekor unta, yang laki-laki ya. Seseorang menghilangkan jari lelaki yang lain 3 jari 30 ekor unta, 4 jari 40 ekor unta. Kalau wanita, na'am, seorang menghilangkan jari wanita, kalau kurang dari sepertiga dari dia yang sempurna, na'am, kurang dari sepertiga dia dari dia yang sempurna, itu diyahnya sama seperti dia lelaki. Berarti kalau seseorang menghilangkan 1 jari wanita, berapa diyahnya? 10. Karena kurang dari sepertiga dia dari dia yang sempurna. Kalau 2, 20. Sama seperti lelaki. Kalau 3, 30. Kalau 4, ini kan sudah melebihi sepertiga. Berarti kalau 4 jari, seseorang menghilangkan 4 jari wanita, maka diyahnya setengah dari jari lelaki. Berapa berarti? Hah? 40 apa 20? 20. Kenapa? Karena kalau 10 setengahnya berapa? 5. 5, 5, 5. Berarti satu jarinya dihitung 5 ekor unta. 5 ekor unta, 5 ekor unta, 5 ekor unta. Berarti 2 20 ekor unta. Sedangkan kalau hilangnya 3 jari, 30. Nah, kenapa kok lebih banyak kalau 3 jari 30? Sedangkan kalau 4 jari kok cuma 20? Karena diahnya seorang lelaki, diahnya seorang wanita itu setengah dari diahnya lelaki. Berarti kalau setengah berapa? 50. Nah, kalau jari jemari, sebagaimana tadi kita sebutkan, sudah paham apa masih bingung? Hah? Apabila kurang dari sepertiga, maka diahnya sama seperti lelaki. Ambil kaidah ini, kalau dari anggota tubuh wanita itu, misalkan seseorang telah menghilangkan jari jemari wanita, maka kalau kurang dari setengah dari diah yang sempurna, 100 ekor unta, kurang dari sepertiga, saya ulangi, apabila kurang dari sepertiga dari diah yang sempurna, 100 ekor unta, maka diahnya sama seperti lelaki. Seseorang menghilangkan jari lelaki, satu jari saja 10 ekor unta, dua jari 20 ekor unta, tiga jari 30 ekor unta, empat jari 40 ekor unta. Kalau laki-laki terus, 5 jari 50 ekor unta, radiahnya sempurna, 6 jari 60 ekor unta. Tapi kalau wanita, yang dimana di sana dia hanya setengah, apabila lebih dari sepertiga dia hanya setengah, kalau kurang dari sepertiga dia hanya sempurna. Contohnya sebagaimana tadi kita sebutkan, nah, seseorang menghilangkan jari wanita, satu jari berapa? 5 apa 10? 10, karena kurang dari sepertiga. Kalau 2 berapa? 20. Kalau 3 berapa? 30. Kalau 4? 20. Kenapa kalau 4 tidak 40? Karena sudah melebihi apa? Melebihi dari sepertiga. Kalau 5? 25. 5, 5, 5, 5, 5. 5 kali 5 berapa? 25. Taib. Taib tum. Ini ucapan Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Yani wal atraf wa ghairuha kadhalika fizzaid ala thuluth. Fizzaid ala thuluth, yaitu apabila melebihi dari sepertiga, maka diahnya setengah. Diahnya wanita itu setengah dari diahnya laki-laki. Nah, hal ini sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Wa tajibu diyah kamilatan fil ainain. Dan wajib untuk membayar diyah sempurna apabila seseorang menghilangkan dua mata, pukul sampai mata dua-duanya buta misalkan, itu diahnya sempurna. Berapa diahnya sempurna? 100 ekor unta. Sehingga yang berpasangan, nah, contohnya mata ada dua, telinga ada dua, tangan ada dua, kaki ada dua. Nah, kalau misalkan dua-duanya tadi seseorang melukai matanya, dua-duanya butanya cuma satu, maka diahnya berapa? Setengah. Nah, karena yang hilangnya satu. Nah, kalau misalkan dua-duanya, maka diahnya sempurna. Di sini sebutkan wajibu diah kamilah, dia yang sempurna fil ainain, dua mata, wa syafatain, dua bibir, wa yadain, dua tangan, wa rijlain, dan dua kaki, wa bayrotain, dua biji penis, kemaluan laki-laki di bawahnya kan ada bayrotain namanya itu, paham gak? Di bawah kemaluan laki-laki itu ada bayrotain, dua yang kecil. Nah, di situ apabila kedua-duanya hilang, maka sempurna diahnya. Wa fi wahidah, dan apabila satu saja, nah, seorang melukai satunya dari bayungan tadi, maka nisfuha, nah, maka diahnya itu setengahnya. Nah, karena ini berpasangan, nah, itu semuanya berpasangan. Mata dua, telinga dua, kemudian tangan, kaki, itu juga biji kemaluan itu ada dua. Kalau satu berarti setengahnya. Kalau seorang melukai dua-duanya, maka diahnya dia sempurna. Baik, sisanya insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.